Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan selalu puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kita rahmat Allah, petunjuknya, lindungannya. Untuk itulah kita selalu berselawat kepada Rasulullah yang telah membawakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Para pendengar yang berbahagia melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kami ingin mengajak para pendengar untuk merenungkan firman Allah sejenak. Mudah-mudahan dengan renungan ini dapat membawa kehidupan kita yang lebih berkah lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Artinya, orang-orang yang merusak janji Allah subhanahu wa ta'ala setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu jahannam. Ayat ini adalah mengingatkan kita tentang sifat-sifat, di antara sifat orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga mengingatkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah supaya terhindari dari sifat-sifat ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan terus mendatangkan laknatnya kepada orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah, yang selalu melanggar janji Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka berikrar dengan teguh. Ikrar mereka itu selalu mengucapkan, aku tidak akan mengulangi lagi, aku akan berbuat baik. Tapi di tengah-tengah kehidupan mereka tetap melanggarnya. Apakah yang terjadi pada orang ini? Yang terjadi pada orang tersebut yang bersifat seperti ini, akalnya mengatakan berikrar, tapi hatinya tidak kuat untuk melaksanakan ini. Berarti isi di situ saja sudah mengalami kerusakan. Maka janganlah ditambah kerusakan itu lagi. Sebab kerusakan demi kerusakan itu akan menebalkan kekupuran, sehingga kita tidak merasakan keimanan yang begitu indah yang Allah berikan kita, maka hilang begitu saja disebabkan oleh tingkah dan perilaku kita. Apakah itu? Salah satunya melanggar janji Allah setelah mereka betul-betul teguh dengan ikrarnya. Yang kedua, mereka selalu memutuskan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sering terjadi di masyarakat, yang mana mereka selalu ingin mengentengkan tentang syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengatakan walahum su'uddar, dan mereka akan mendapatkan nantinya apa itu, tempat mereka yang paling buruk, kata Allah. Su'uddar, ad-dar itu adalah rumah. Rumah yang dimaksudkan itu ada dua di kampung akhirat. Pertama adalah sorga, al-jannah. Kedua adalah jahannam atau an-nar. Maka ketika orang mendapatkan jahannam atau an-nar, dibahasakan dalam firman Allah su'udar. Ada yang mendapatkan kebaikan, maka surga yang ayah akan dapatkan, tanda-tandanya surga itu seperti yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, yaitu menggambarkan surga Al-Adan. Surga Al-Adan itu akan mengalir di bawahnya sungai yang sangat deras airnya, yang mana air itu bukan air yang biasa, yang mana madu itu bukan madu yang biasa. Begitulah Allah berikan janjinya, dan ini kita harus yakini supaya kita tidak terus termasuk golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan. Ketika orang tidak merasakan dan akhirnya ia tahu bahwasanya itu perintah Allah tidak diindahkan, maka tunggulah laknat Allah akan turun bagi mereka. Maka Allah tidak segan-segan akan memberikan kehidupan yang paling buruk di dunia ini. Sudah ada narasumber kita, mungkin akan menambahkan dan membahas lebih luas lagi kepada Ustaz. Perdana kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena ternyata setelah Allah membicarakan tentang sifat-sifat orang yang baik, orang yang kemudian berhak mendapatkan surga, surga yang dilengkapi dengan fasilitas yang terbaik, setelah itu Allah membicarakan tentang sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah dan hidupnya akan berakhir kepada kehancuran dan kecelakaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul. Yang menarik adalah pertanyaannya, kenapa setelah Allah berbicara surga, Allah kemudian membicarakan tentang orang-orang yang kemudian akan dilemparkan ke dalam neraka yang sangat menyakitkan? Jawabannya adalah bahwa walaupun Allah sudah memberikan gambaran janji yang pasti akan adanya nikmat yang terbaik yang bisa didapatkan oleh seorang manusia di dalam kehidupannya, ya, baik di dunia maupun di hari akhirat, tentu akan tetapi semua janji Allah ini, semua gambaran kebaikan, semua gambaran kenikmatan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, itu ternyata tidak juga mampu menyadarkan sebahagian daripada orang-orang yang malah bukan memanfaatkan segala informasi yang Allah berikan ini untuk taat kepada Allah dengan membudayakan sikap taat dan lazim, akan sikap taat dan sabar, akan tetapi malah mereka melakukan tindakan-tindakan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang tidak peduli terhadap surga. Kalau ditanya mau masuk surga, pasti jawabannya adalah mau. Akan tetapi di dalam kesehariannya, di dalam fenomena kehidupan keseharian, kita bisa dapatkan bahwa ada orang yang jelas-jelas memang menampilkan dirinya adalah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Seperti apa itu? Ada tiga sifat orang-orang yang ingkar di sini. Allah jelaskan, wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini yang pertama, yaitu orang-orang yang selalu membatalkan atau merusakkan janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh. Yang kedua, wayaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang selalu merusak atau memutuskan hubungan tali silaturahmi. Dan yang ketiga, wayubsiduna fil ard, yaitu mereka-mereka yang selalu berbuat kerusakan di dalam kehidupan ini, berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Ini menjadi suatu renungan yang patut kita renungkan kembali. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, kita apakah sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan Allah lemparkan ke dalam neraka atau Allah akan berikan kebaikan-kebaikan surga? Kalau ternyata kita merasa bahwa kita belum pantas menjadi penduduk surga, maka coba kita renungkan kembali apa sikap kita. Apakah ada salah satu dari tiga sifat ini tadi, yaitu memutuskan janji, merusak janji Allah, kemudian memutuskan tali silaturahmi, berbuat kerusakan di dalam kehidupan. Apakah tiga sifat ini termasuk daripada sifat-sifat yang menjadi keseharian kita atau menjadi hiasan di dalam kehidupan kita? Kalau ternyata masih ada salah satu dari sifat ini yang kita lakukan, maka berhati-hatilah, karena ada kemungkinan besar bahwa kita akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka jahanam yang begitu sangat menyakitkan. Ini adalah penyadaran yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah menjelaskan tentang neraka, ketika Allah menggambarkan bagaimana sifat keburukan, beberapa sifat keburukan yang dilakukan akan berakhir kepada penyesalan dan kehancuran, tujuan utamanya adalah agar kita jangan sampai terjebak ke dalam sifat-sifat ini, ke dalam perilaku yang merusakkan dan menghancurkan ini, ke dalam segala bentuk sikap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci dan larang kepada kita. Ini semua adalah untuk kebaikan kita juga. Ini adalah salah satu tanda betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang dan perhatian terhadap kita. Dan subhanallah, ya, tidak ada yang lebih perhatian, tidak ada perhatian yang lebih besar kecuali perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa sekarang ini, saya care terhadap kamu, saya punya perhatian yang besar terhadap kamu, ya, saya adalah seorang pemerhati sosial yang sangat peka terhadap kondisi sosial. Akan tetapi kalau kita perhatikan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sangat care, jauh sangat perhatian terhadap kita, dengan berusaha untuk selalu membimbing kita, selalu memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini, agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini sebetulnya kalau kita pertanyakan, apakah orang-orang yang ingkar kepada Allah itu tidak beriman? Saya rasa kalau kita melihat dari surat Al-A'raf ayat 172, di situ Allah jelaskan bahwasanya ketika anak Adam itu berada di dalam kandungan, Allah sudah mengambil kesaksian. Maka akan dijawab betul, bukankah aku ini Tuhanmu? Begitulah pertanyaan yang Allah berikan kepada jiwa mereka yang masih di dalam kandungan tersebut. Sehingga jawabannya sangat tegas, betul, engkau adalah Tuhan kami. Maka untuk itulah, jangan sampai kita mendapatkan laknat kehidupan ini. Karena kalau sudah mendapatkan laknat, perkataan kita tidak dapat kita tahan dari keburukan, untuk menahannya saja susah, apalagi kita untuk bersabar dengan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Berbahagialah kita atas keimanan kita pada saat ini yang dapat kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.